tong jin. Tong jin dihalus penerangan itu kepada jalan yang kita lihat sebenarnya tidak merupakan pencapaian. Tetapi ada permasalahan hadis-hadis yang lain juga yang kita kalau tak boleh. Dan tak ada imkani atau berjamak. Tak boleh ada kemampuan untuk dia dijamakkan ini. Barulah sini kita pergi kepada Al-Tarjih. Kita pergi kepada Al-Tarjih. Kalau kita lihat manakah lebih tepat daripada antara dua hadis tersebut yang harus diutamakan. Lalu permasalahan depan, kita akan datangkan. Saya ingatkan balik hadisnya. Kita akan balik semula dengan hujah-hujah mereka. Dan kita akan cuba untuk menilai mereka pendapat lebih tepat ini. Allah Ta'ala. Kemudian dengan qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa 'an sa'id bin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu al-jum'ati, kita kena jangan tambahkan yaum, ghuslu yaum al-jum'ati, ghuslu yaum al-jum'ati wajib 'ala kulli muhtalim, akhrajahu sab'ah 105 106. Kita ulangkan sekali. Nah, hadis ini bermaksud daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, mandi pada hari Jumat hukum wajib bagi setiap orang yang sedang mimpi masa mubalig. Kemudian datanglah hari kita lihat wa an Samurata bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yawm al-jum'ah fatiha wa ni'mat faman tasala fal-ghuslu afdal. Rawah al-Khamsah wa Hassanhu Tirmidhi, yang atas tadi akhrajahu sab'ah. Jadi kita lihat dalam ini Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumaat berarti dia telah mengamalkan sunnah, dan betapa nikmat ini kepada baiklah itu kepada seseorang. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Boleh dengar? Hadis telah dibawa oleh Khamsah lima, oleh perawi lima, dan dihasan oleh Tamim. Dan itu ada sesuatu tentang apa yang disyarahkan dalam kitab. Kemudian kita lihat daripada dua hadis tersebut datanglah pendapat. Mandi Jumaat ini adakah dia wajib atau dia sunat? Yang mengatakan wajib bersandarkan kepada hadis yang pertama, yang dahulu, daripada yang hadis yang enggan. Hadis yang pertama hadis Abu Sa'id al-Khudri. Hadis yang kedua hadis Samurah bin Jundab. Kita apabila kita lihat pada hadis tersebut menunjukkan bahawa dia mendatangkan dua makna. Satu, hadis yang menunjukkan bahawa dia datangkan makna wajib bagi setiap yang balik. Dan yang kedua pula mengatakan ianya tidak wajib, dan ini adalah sunnah. Sini. Assalamualaikum. Jadi kalau kita lihat dari hadis dua hadis tadi, hadis Abu Sa'id al-Khudri mengatakan dari hadis tersebut dengan lafaz Nabi, ghuslul yawm al-jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Manakala hadis kedua pula kita lihat hadis apa tentang mandi hari Jumaat, maka kita lihat dari Samurah bin Jundab mengatakan, barang siapa yang berwudu pada hari Jumaat maka ini adalah baik, mencukupi yang baik. Masih yang lebih saya rasa cuma saya lebih tepat Allah Taala saya lebih tepat kan apa? Fatiha wa ni'mat. Dia ada cukup mencukupi, Fatiha mencukupi dan juga ni'mat. Bahan baik ini baik. Tetap barang siapa pula yang mandi maka mandi itu adalah lebih utama. Jadi dari hadis kedua-kedua ini datangkan dua pendapat. Pendapat ulama di mana ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah jumhur ulama. Bahkan dia datang ke empat ulama dalam dalam. Sebahagian kita lihat perempuan sebagai sunnah. Jadi bila kita lihat pendapat hadis ini, kita lihat apa dokongan-dokongan mereka yang mengatakan dia sunnah, dan apakah dukungan-dukungan yang mengatakan dia wajib. Kita akan pergi pada hadis ini. Baik, itu bagaimana hadisnya? Balik semula. Hadis yang kita lihat berikut, wajib yang mandi Jumaat. Datang sebenarnya asal ataupun hadis-hadis yang banyak berkenaan dengan hari Jumaat, mandi hari Jumaat. Di antara ini kita lihat hadis yang didatangkan seperti hadis Ibn Umar radhiyallahu an yang telah dikeluarkan oleh jamaah. Jika jaa ahadukum ila jumu'ah falyaghtasil. Kalau seseorang bertemu datang untuk hari Jumaat, untuk Jumaat, untuk salat Jumaat, maka mandi. Dan lafaz muslim jika arada ahadukum an ya'tiya al-jum'ah falyaghtasil. Barang siapa yang hendak datangi hari Jumaat, maka mandilah. Itu hadis telah diriwayatkan telah diriwayatkan Muslim dan tadi sebelumnya jamaah mana ya itu mesti tahu. Kalau diriwayatkan dari Sahihain juga dari Abu Sa'id yang telah kita bacakan tadi. Ghusl yawm al-jum'ah wajib ala kulli muhtarim wa siwaku wa an yamassa min tayyib ma yaqdiru alayh. Jadi pada hadis tersebut menerangkan kepada kita mandi pada hari Jumaat wajib atas setiap orang yang sudah balik dan juga siwak. Doa yang Musa menafik mayakuru alihi dan tidak lagi menentukan wangi-wangian apa yang kemampuan dia. Dan berhati selepas ini juga kepada Abu Hurairah, hakun ala kulli muslimin ayam kesalim ayam tersila di kulli syab'ati ayam yauman yaktasiru bihi raksahu wa jatadamu. Ini tadi disebut juga, saya ulang kembali hadisnya supaya dapat bincangkan itu. Hak seorang muslim itu nak lagi mandi pada setiap 7 hari. Pada setiap 7 hari sehari yang mana dibasuhkan di dalam dengannya itu kepala ini dan jasad. Dan telah diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah juga dari pada Imam Umar dan sesungguhnya Umar sedang berada di antara kami dalam keadaan ikut khutbah. Lalu datang seorang dari kalangan Muhajirin yang awali, maka Umar mengatakan, untuk apa sekarang ini? Maka dia katakan, aku telah disibukkan dan tidaklah aku sempat untuk balik ke rumahku melainkan setelah aku dengar azan dan tidaklah aku melakukan melainkan hanya berwudu. Lalu Umar mengatakan, berwudu aidan dan wudu juga dia. Waqad 'allamtu anna Rasulullah SAW kana ya'muru bil ghusl. Waqad 'allimtu anna Rasulullah SAW kana ya'muru bil ghusl. Waqad telah diajar ataupun telah dimaklumkan kepada ku bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mandi. Jadi hadis hadis yang kita sebutkan ada banyak hadis lagi dan cuma hadis ini tadi kita katakan minggu lepas bahawa sebahagian ulama mengatakan dia yang datang yang lambat itu adalah Uthman radhiyallahu anhu. Ini adalah lagi kita lihat itu sebab mujahid mereka lihat bahawa Uthman adalah di antara mereka yang daripada ahli hayr akal di mana takkan kalau dia tahu bahawa itu adalah wajib dia tak lakukan. Dan itu adalah perhatian yang bincangkan ulama. Jadi kita Imam Nawawi mengatakan telah masalah mandi Jumaat ini telah disilangkan oleh ulama dan sebahagian menghikayatkan kewajipannya oleh sebahagian daripada salaf salafus salihin dan telah dihikayatkan juga telah diriwayatkan juga daripada beberapa sahabat dan begitulah yang dikatakan oleh pendapat ini dikatakan oleh Ahlul Wahid mana Wahidiyah mengatakan dan Ibn Munzir juga mengatakan telah meriwayatkan daripada Malik dan telah meriwayatkan juga daripada Ibn Suraij sesuatu pendapat dari salah satu pendapat daripada Imam Syafi'i. Syafi'i ada satu pendapat yang lagi mengatakan wajib. Dan yang itu kita lihat bahawa adakah semua kita telah sampai ijma' bahawa mandi ini bukan syarat untuk sahihnya salat. Salat maknanya kalau seorang tak mandi tak sah salatnya. Tak bukan. Kita tak akan pergi tentang kesahihan salat ijma'. Kesahihan salat ijma' tidak ada kena-mena dengan mandi. Kerana itu sebagian ijma' mengatakan bahawa tidak ada kena-mena solat Jumaat itu dengan mandi. Dan ini adalah sah kalau tanpa nikah. Maksudnya sah solat Jumaat itu tanpa nikah. Cuma yang kita silapkan adalah bagaimana sebahagian daripada ulama kita lihat yang melihat sebagai wajib dan jumhur daripada mereka pula daripada salafus salihin dan khulafa' dan ulama salaf dan ulama khalafnya dia yang mengatakan ini adalah mustahab. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalilnya yang telah disebutkan tadi. Tapi Umar wajibkannya telah berhujah dengan dalil ini. Hadis yang mana Umar dan seseorang datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Di mana hadisnya itu telah diterangkan kepada kita bagaimana Umar mengingkarinya. Tetapi dalam hadis tersebutlah kita lihat dalam dijawabi oleh seorang orang mereka yang melihatnya sebagai tidak wajib, kata bahawa selalu yang datang itu adalah Uthman, seorang sahabat yang besar. Maka menunjukkan bahawa mereka tak datang dengan sedangkan dan mandi. Itu menunjukkan bahawa dia tahu bahawa mandi itu tidak ada wajib. Itu dia yang terhujah mereka juga. Dan kemudian apakah dalil daripada orang yang mengatakan wajib dan kita menggunakan kasyah tentang hujah-hujah mereka? Dan kita akan bilang pada orang yang mengatakan sunat dia, kita akan menggunakan kasyah sedikit tentang apa yang mereka pendapat. Jadi hadis yang mengatakan Rasulullah menjumlah wajib ala kulli muhtalin, mandi pada hari Jumaat adalah wajib atas setiap yang istabalir. Begitu juga hadis hak pun ala kulli muslim, hak seorang muslim itu adalah nak mandi pada setiap 7 hari itu, satu hari di mana dia basuh kepalanya dan badannya. Maka jumhur mengatakan, menjawab dengan soalan dengan hujah mereka ini, hak dan wajib di situ bukanlah maksudnya sebagai sebagai kemestian, tetapi dia adalah sebagai satu sebaiknya mutaakkad, yang lebih utama, lebih macam kita lihat apa sunat yang muakkadah, mutaakkad, itu maksud bahasa ini. Jadi itu mereka katakan bahawa sebab itulah dalam dalil tersebut menunjukkan kalau kita lihat kalau kita katakan orang hak buka ada yang laisa nur wujud tahat, di mana hak kamu kepada saya adalah untuk saya begini. Tapi bukan hak yang mesti wajib dilakukan. Sebagai contoh kita katakan misalnya hak saya kepada awak adalah untuk menasihati awak misalnya. Bukanlah mereka kata bahawa itu maknanya wajib awak tak buat dosa misalnya. Jadi kira-kira itu dia boleh itu berhujan bahawa hak itu bukan daripada sudut kewajiban. Jadi ada satu lagi ini, kita akan datangkan sekarang Syekh Utaimin pada mengenai ini. Maka orang yang mengatakan wajib pula menjawab bahawa ini adalah ta'wil dengan apa hadis, dengan apa dengan membawakan apa ta'wil dan hadis ini ta'if juga dia. Kenapa itu ta'if? Kerana dia ada bahawa di antaranya adalah mereka apa mengatakan apa mereka kata baik, kerana di antaranya sebabnya adalah sebab hujah yang mereka datangkan ini lebih kepada tafsiran daripada sudut makna hak dan wajib yang boleh datang juga pendapat yang mengatakan wajib. Maksudnya ada dua dasar itu. Mereka boleh katakan dia wajib atau dia hak sebagai bukan wajib. Itu dia juga ada hak sebagai wajib dengan dalil-dalil yang menunjukkan wajib. Jadi yang terhujah mereka. Dan sebenarnya jumlah menjawab pula. Jumlah menjawab, begitu juga kalau hadis yang mengatakan mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap yang mahir sudah balik. Dan begitu juga siwak dan menentukan sebahagian badan ini dengan wangi-wangian. Jadi daripada sebut itu datang dengan hadis yang berikutnya siwak dan juga wangi-wangian. Siwak dan wangi-wangian kita tahu bahawa dia bukan yang berkali wajib. Jadi apa yang didatangkan dalam satu lafaz menunjukkan bahawa yang dimaksudkan wajib itu bukanlah wajib syar'i yang dituntut mesti dilakukan. Sebagaimana siwak tak mesti dilakukan, bagaimana wangi-wangian tidak wajib dilakukan, maka begitulah juga mandi tersebut. Jadi hujan itu. Kalau apa hujan, cara hujan ini, awak kamu pernah pun dikehujan hujan. Kemudian saya kalau saya cakap sunat hujan, seolah-olah saya ingat ini. Tapi kita belum ditabdih. Jangan awak lihat sebagai pendapat saya. Jadi kita akan cuba fahamkan daripada sudut-sudut kenapakah mereka yang mengatakan ini mengatakan ini. Apa hujan mereka? Dan kenapa kalau hujan itu kuat dan sebagainya, kita akan cuba datangkan ini. Kenapa? Pada dasar bahasa Arab dia kata. Selalu kalau nak wa, mana wa dan ini, dia artis namanya ataf. Wa'ul ataf. Wa'ul ataf ni kalau dia datang mana ini sama tak dia ataf kepada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya wajib, maka dia wajib dekat ini. Jadi itu yang dasar. Nah. Baik, jadi kita lihat di sini. Jadi apa boleh kita lihat, kalau mana itu wajib, maka bersiwak, bersihkan gigi itu dan juga adalah apa dan juga memakai wangi-wangian itu adalah wajib. Tetapi kita tahu bahawa kedua-duanya tidak wajib secara ittifaq, secara sepakat kita kata tak wajib yang dua itu. Jadi faham yang penting. Jadi dengan itu mereka katakan bahawa dia itu mandi itu tidak wajib. Kerana dia kata tidaklah sahih kalau digabungkan yang wajib dengan yang tidak wajib dengan nafas yang satu. Ini yang terjadi. Mereka juga demikian. Jadi hujan berikut ini. Tetapi dijawab dengan ini apa jawab? Tidak ingin hujah-hujah ulama berkaitan dengan hujah masing-masing. Maka mereka berjawab atas jawapan mereka zuhur ini itu atas dalil mereka. Dia mengatakan pada tahun dia kata bahawa tidaklah menghalang sesuatu atap itu yang wajib ke atas yang tidak wajib. Sedangkan kita lihat yang selepasnya itu tidaklah disarihkan tentang hukumnya. Sesarihkan oleh dijelaskan, dijelaskan hukumnya. Yang pertama saja dijelaskan hukumnya, yang selepasnya semua tak dijelaskan hukumnya, tak diterusterangkan tentang hukumnya. Maka dengan itu Ibnu Jauzi mengatakan tidak ada masalah kalaulah diaturkan yang wajib kepada yang tak wajib. Ini besok bahas juga ada hujan. Tahun boleh berlaku demikian. Jadi kita lihat hujan masing-masing agak dah kira-kira menunjukkan kuatan kira-kira. Tapi lihat di antara jawapan yang kedua juga ada dakwa mengatakan ijma' bahawa dalam menghormati wangian ditolak kira-kira. Telah dilihat oleh Sufyan di dalam jami' ini daripada Abu Hurairah bahawa sesungguhnya kerana yuji butik yang berjemaah bahawa dia telah mewajibkan memakai pakai wangi-wangian pada berjemaah. Jadi menolaklah kita kata bahawa mereka mendakwa bahawa memakai wangi-wangian itu adalah sunnah pada hari Jumaat. Tetapi kita lihat daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah menunjukkan bahawa memakai string itu pada hari Jumaat adalah wajib. Sebab itu mereka telah mewajibkan memakai wangi-wangian sebagai ulama-ulama wahidiyah. Itu dia punya bahasa. Jadi hujah ini datang dengan hujah. Sebab itu dia ulama yang kemudian mereka berhujah. Mereka lihat daripada poin mana mereka berhujah atau pihak yang mengatakan demikian berhujah. Dia akan balas bidang balik yang hujah tersebut dan menunjukkan pengukuhan kepada apa yang mereka dapatkan. Mana-mana kita lihat mereka datang dari yang lain. Tiga aja ahadukum ilah jumlah fajiat tasir. Sehingga salah seorang daripada kamu datang untuk sholat Jumat, maka mandilah. Wajib panjang kasih perintah. Maka jawapannya adalah dia boleh membawa kepada sunnah. Kenapa membawa kepada sunnah? Kerana panjang kasih perintah itu kadang-kadang boleh disarifkan kepada sunnah. Boleh dihalakan kepada sunnah. Bukan wajib, sahaja. Kalau ada dalil, ada tanda-tanda yang boleh menghalakan kepada sunnah, boleh disunnah, boleh dengan sunnah. Mereka katakan sebaiknya adalah kita menjamakkan adalah lebih utama. Itu sebagian daripada pendapat yang dilihat. Manakala ulama-ulama yang mengatakan dia sunat pula, dan berapa yang mengatakan sunat pula, itulah hadis Uthman dan yang masuk pada Umar dan sedang minum khutbah dan telah digunakan mandi yang mana Umar mengingkarinya. Dan apa sebut dia tahu dia wudu, dia kata wudu aiban, dia tak ada tahu wudu juga, berwudu lagi. Bukan hanya datang lewat, tapi berwudu pula dengan itu. Jadi kita kata di situ kita lihat mereka berbincang dengan itu. Jadi itu hujah yang mengatakan wajib dibebaskan dengan hujah yang mengatakan sunat. Sama dalil, tapi satu kata wajib dan satu kata sunat. Ini masalah kan? Dalil yang sama, tapi kita lihat ada yang mengatakan wajib, satu yang mengatakan sunat. Yang mengatakan wajib daripada hadis ini mengatakan Umar ingkar. Pengingkaran Umar menunjukkan kemungkaran. Orang kenapa mengatakan wajib? Kemungkaran. Yang mengatakan sunat pula daripada hadis ini menunjukkan bahawa ini menunjukkan bahawa dia sunat. Kenapa? Kerana Uthman radhiyallahu an mengetahui alim yang teralim sahabat, ulama sahabat, dan dia mengetahui tentang hukumnya. Tetapi dia datang juga dalam keadaan yang tak ada tergesa-gesa. Dia datang dengan melakukan wuduk sahaja, dan ini menunjukkan wuduk mencukupi. Jadi mandi itu adalah sunnah. Itu hujah mereka. Hadis yang sama mereka berhujah dengan hujah yang berbeza. Jadi kita lihat daripada sudut dalil, bukan saja orang datang ke dalil, kita cukup. Kita dah bincang dalam berapa tahun lepas kita bincangkan tentang bahawa tidak, bukan masalah kita orang datang dalil. Masalah kita adalah bagaimana dia istimbakkan dalil. Wajibul istidlal ni apa? wajah mereka berhujah, wajah pendalilan mereka apa. Setelah kita tahu wajah pendalilan mereka, baru kita tahu kekuatan dalil mereka. Kalau tidak dalil itu, itu pertama ada syarat-syarat mendapat apa, sebelum kita berdalil, kita haruslah mengukuhkan dalil tersebut. Dalil itu mestilah daripada dalil yang sahih. Maknanya apabila kita berhujah, pertama kali dalil mesti sahih. Sahih mana bos? Tabi' mana? Tabi' Tabi' mana? Dia boleh berbicara ini. Dia sama sahih di zatihi, sahih di zairihi, hasanu li zatihi, hasanu li zairihi. Boleh, kita gunakan. Kalau ada hadith, maknanya sahih daripada sudut apa? Tabi' daripada sudut dia punya ilmu. Apa ilmu ustalahnya. Dan kalau dia ayat Quran, kita tahulah sahih lah, telah ditutupannya Quran bertawatir. Tetapi bukan dari kira-kira dalil yang datang cukup. Tak. Yang paling penting daripada apa yang mereka datangi, wajah istidlal mereka. Dalil ini mereka dapat, mereka dapatkan dalil. Kita lihat wajah mana mereka dapat wajhul istidlal. Wajah mereka berdalil, wajah pendalilan mereka. Macam mana? Setelah kita tahu wajah pendalilan mereka, barulah kita dapat memutuskan sama ada kuat atau tidak. Sama ada kuat atau tidak. Maksudnya kalau kuat, kita kata lebih kuat. Maksudnya kita kata dalil ini yang diatakan ini bertepatan. Kalau kita kata dalil tak kena, dalil ini datang okey-okey betul, hadis sahih, tapi tak kena pada tempatnya, kita kata tak boleh terima. Walaupun hadis ini hadis, ya Allah, hadis sahih, bukan hadis sahih, itulah penggunaan hadis ini pada tempat ini. Kenapa? Hadis yang menggunakan di tempat ini tak sesuai kerana pendalilan ini salah. Baru ini poin. Jadi bukan masalah jati dalil hadis sahih pun. Ini orang tak terima hadis, hadis sahih kalau pun datangkan dia tak terima. Bukan itu. Masalahnya adalah apa dalil yang didatangkan itu, adakah mautilun nizak dalam perbincangan itu atau dalam pertikaian itu atau tidak. Kalau dalam pertikaian itu, barulah dilihat wajah istidlalnya. Jadi dia ada didatangkan tentang masalah kendalian. Dan kedua kita lihat hadis man tawadda'a fa huwa ni'mat wa man ihtasala fa al-ghusl afdal. Mereka mengatakan bahawa dalam hadis ini, mereka-mereka yang menolak hadis ini mengatakan tak sesuai dijadikan dalil. Kenapa? Kerana hadis ini ada mereka-mereka yang mengatakan wajib mengatakan bahawa hadis ini ada beberapa turuk yang banyak, dan yang termasyhur daripada turuk ini kita lihat mempunyai jalan yang paling kuat daripada turuk yang daripada jalan-jalan ini, jalan hadis ini yang terkuat daripada ini mempunyai dua ilah, dua penyakit, dua kelemahan. Maknanya ilah itu mana penyakit, kelemahan itu. Dalam hadis ini kita lihat periwayatan, kita lihat beri ilah hadis tersebut. Jadi kita kalau masuk apa mustalah kita diterangkan. Bagaimana telah dikatakan oleh Ibn Hajar dalam Fath, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan dalam Fath, ihdahuma annahu min an'anati al-Hasan wa ikhtalafa alayhi fihi. Pertama kerana di dalam hadis ini adalah daripada an'ana al-Hasan, dan kedua adalah bahawa dia anahu ikhtalafa alayhi fihi, telah dikhilafkan atasnya dalam hadis tersebut. Dan selain jalan-jalan hadis yang sering dulu ini, semuanya jalannya dhaif. Semua jalannya dhaif. Lalu Ibnu Dhaqi'i mengatakan la yuqalu la yuqawimu sanaduhu sanadi hadhihi al-asna hadhihi al-ahadith. Ai ahadith al-wujud. Dia mengatakan tidak dapat mengalahkan sanad itu kepada sanad ini. Dia tunjukkan kepada sanad hadis ini. Mana sanad? Pada hadis yang menunjukkan wajib ini. Jadi oleh sebab itulah Syekh Rahimah Ta'ala, Syekh Uthaymin Rahimah Ta'ala mengatakan bahawa hadis ini daripada sudut sanad saja dia kalah dengan hadis yang mengatakan wajib. Maksud sanad. Dan Syekh juga katakan kenapa kita kata demikian? Kerana kita dasarnya adalah kalau ada khilaf ulama berkaitan dengan apa? Dengan hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim bercanggah dengan hadis-hadis yang diriwayat oleh yang lain, aku bisa kedepankan? Kedepankan hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang kita katakan itu telah diriwayat oleh Bukhari dan Muslim dan yang lain, ilmu yang lain. Mereka tujuh semuanya yang meriwayatkan ini. Mereka hadis ini pula yang hadis mengatakan sunatlah adalah tujuh almas lima yang mengatakan ini tanpa Bukhari dan Muslim. Jadi kemudian kita lihat pada surat sanad, satu kita lihat ada permasalahan. Dan kemudian kita lihat pertanggahan daripada hadis tersebut, kita lihat kita utamakan yang sahih, itu daripada Bukhari dan Muslim. Tetapi Syekh Al-Mura'la bukan sahaja melihat sebagai daripada surat sanad saja, tapi dia lihat daripada surat apa? Matan sekali dia kata. Matannya da'if. Bukan matannya da'if. Dia kata, Syekh Uthaymin masalah mengatakan, matannya da'if kenapa? Kerana lafaz yang ada pada kepada hadis yang kedua daripada Samurah bin Jundab, lafaznya fihi rakaka. Rakaka mana pun? Rakaka ni mana bahasanya bahasa lemah. Bahasanya bahasa bukan fasih. Bukan kuat. Tak apa, tak gah kita kata bahasa ni. Dan apabila dia lihat bahawa dia mengatakan bahawa itu bukan lafaz daripada Nabi. Syekh Hussain minta Allah, kerana banyak kita ulama ni ada sebagian ulama yang boleh menilai hadis-hadis melalui lafaz tadi. Dia kata ni gaya bahasa Nabi. Gaya bahasa. Bahasa kita banyak terus menemui hadis-hadis Rasulullah, mendengar dan menghafal dan sebagainya hadis Rasulullah. Maka apa saja lafaz yang kita kata bukan daripada sudut bahasa Nabi, dia kata ni bukan. Walaupun salahnya sahih, dia kata bukan. Kenapa? Di sinilah kita lihat bahawa Syekh Uthaymin menilai daripada sudut sanad juga. Kenapa? Dia kata daripada surat awal tadi kita lihat yang hadis Abu Sa'id al-Khudri mengatakan Allah Nabi Allah menggunakan lafaz wajibun ala kulli muhtalim. Lafaz wajib telah jelas ala kulli muhtalim. Manakala yang kedua pula kita lihat lafaz ni daripada sudut itu mempunyai rakaka. Kerana menerangkan tentang wudu dan buat menerangkan tentang mandi. Sedangkan wudunya seseorang apa sebenarnya mandinya seseorang itu tidaklah mengapa kita kata melepaskannya dari termandi. Kalau dia mandi dan bawa, misalnya kalau kita kepada target share, mandi itu bukan mandi seperti junub, mandi junub. Kerana mandi itu adalah mandi pembersihan. Mandi supaya tidak menyakiti orang ramai. Supaya datang kepada masjid, datang kepada Jumat dalam keadaan orang tidak menyakiti orang, tidak merosakkan orang dan sebagainya. Maka dengan itu kalau dia mandi tak cukup dia mandi kalau tanpa wudhu juga. Mesti wudhu. Jadi Syekh Al-Imam Ta'am lihat di surat yang dikira. Jadi apabila digabungkan mandi wudhu dengan mandi pada waktu yang sama, di situ dilihat dari situ ada rakakan, ada kelemahan dan sebagainya. Allah Ta'ala kita lihat dari surat tersebut. Dan mana lagi kita lihat sebabnya. Dan yang penting kita lihat adalah walaupun kita katakan masalahnya masalah yang besar, dia lebih besar daripada masalah yang lain. Kita lihat misalnya kita lebih besar daripada masalah wajib tak witir. Wajib tak witir ini masalah tak masalah witir kan, sepatutnya kita the first time tidak. Itulah besar masalah khilaf ni. Ini lebih besar daripada ini lebih besar daripada ini. Maknanya kita lihat Imam Sunani dan juga kita lihat yang lain mengatakan dalam bab ini, kalaulah boleh elakkan daripada tidak mandi. Walaupun dia lihat bahawa dia kata bahawa ini adalah sunnah. Pasal apa? Dia lihat bahawa masalah ini bukan masalah yang ringan, besar. Dan khurujan anil khilaf, keluar dari berkhilaf dan mandi. Sebab orang tak ada di akhirat kelak dia masalah tertunggak. Tak mandi perintah Allah, Allah suruh mandi tak mandi. Kalau dia mandi terus, setiap kali dia mandi tak ada masalah itu. Maksudnya dia khuruj anil khilaf, keluar dari khilaf. Dan Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala menterjihkan bahawa dia adalah wajib. Dan itu yang saya lihat, saya pun agak cenderung dengan terjih Syekh ta'ala. Kerana saya lihat dari sudut dalil, dari sudut sanadnya lemah. Dan kita kata kalau walaupun pendapat ulama', walaupun jumhur, kita lihat tidaklah menunjukkan bahawa pendapat jumhur itu selalunya bertepatan. Kerana kita tahu bahawa apabila kita kata jumhur bukan ijma', maknanya ada lagi ulama' yang berpendapat sebaliknya. Dan apabila kita kata bahawa ada lagi ulama yang berpendapat sebaliknya, dia tidak jadi ijma'. Dan apabila tidak jadi ijma', tidak ada ismah. Apabila tidak ijma', tak ada ismah. Ismah mana apa? Nabi SAW ada ismah. Maknanya dia tak akan berapa kesilapan. Maknanya dimaksum Kalau bagi pilihan, kalau ada ijma, tak ada isma, tak ada kemaksuman. Maklum pendapat ini yang betul, yang lain salah, tak ada. Kerana dia adalah pendapat yang kita katakan bukan pendapat yang diijma'kan ulama. Tetap kita lihat ada dua pihak. Mesti ada salah satu pihak yang betul, ada satu-satu pihak yang salah. Yang betul, ulama-ulama yang berijtihad dapat dua pahala. Yang daripada yang betul dan yang salah, ulama-ulama yang berijtihad dapat satu pahala. Dasarnya adalah kita katakan bahawa dengan hadis Nabi menunjukkan bahawa khilaf seperti ini kita harus pilih manakah yang lebih tepat. Bukan kita suka, okey, sekarang masalah sudah ini, awak pilih apa yang awak suka, tak boleh. Kita pernah dengar satu pelajaran, mengajar, dia dah terangkan bentangan khilaf, lalu itu kecamukkan fikiran orang ramai. Jadi masalah-masalah khilafnya sebagainya adalah orang lihat, maka bolehlah semua lakukan apa yang dia nak. Atau pendapat mana yang awak pilih, pilihlah. Jadi salah. Kenapa kalau kita lakukan demikian, seolah-olah kita lakukan semua ini, semua khilaf ini akan membawa kepada kebenaran. Mana semua khilaf itu adalah benar. Jadi tak. Dalam khilaf yang dikatakan tadad, satu saja betul. Dalam khilaf tanawuk, tak ada masalah. Apa khilaf tadad dan tanawuk kita bincang ini? Tidak. Ya? Siapa dah belum lagi tahu tentang ini? Khilaf tanawuk dan khilaf tadad. Tapi lupa. Lupa. Khilaf ini kita lihat, pertama mesti dia ada, adakah dia mu'tabar atau tidak? Ada khilaf yang tak mu'tabar. Kenapa khilaf tak mu'tabar? Kerana dia baru datang. Zaman ini baru dikeluarkan ulama' mengatakan pendapat yang mereka katakan oleh ulama al-Muslim salah. Salah. Pendapat ini lah kita kata kita boleh buang tong sampah. Kenapa? Kita demikian kerana pendapat ini menyalahkan pendapat-pendapat yang lain dan ini merosakkan kita kata menunjukkan bahawa seolah-olah tak ada satu pun yang benar. Dan ini adalah menolak akan apa sabda Nabi SAW bahawa umat ini terpelihara daripada melakukan kesilapan. Walaupun kita lihat semua berbeza pendapat, ada satu pendapat yang pasti masih dalam kebenaran. Jadi kalau kita katakan semua pendapat ulama semua itu salah, ada dua pendapat masalah ini. Dia kata semua salah, yang betul dalam pendapat ini, kita kata awal yang salah. Kenapa? Kerana pendapat dua ini, salah satu dia benar yang betul. Kalau awak datang dan mendapat pendapat yang baru, kita tak boleh. Dia bukan masalah awak, masalah baru. Masalah lama. Jadi masalah lama, baliklah kepada ulama. Apa yang telah mereka putuskan. Jadi dengan itu dikatakan daripada sudut masalah khilaf ini kita harus lihat nilai dulu. Khilaf ini mu'tabar atau tidak? Khilaf yang mu'tabar ini khilaf yang boleh diambil iktibar, yang kita boleh meraihkannya. Dan khilaf yang tak mu'tabar ialah kita tak perlu meraihkannya. Misalnya golongan Syiah mengatakan demikian. Oh, boleh kahwin sampai 17 kan? Boleh tak? Kita kata tak ada iktibar pun. Kenapa? Kerana lafaz atau pendapat itu pendapat yang yang siapa yang ganjil yang baru ya. Maka kita kata ibarat dan dengan kita lihat daripada khilaf yang mu'tabar ini kita lihat khilaf sebenarnya dari sudut yang lain pula daripada sudut jenisnya dia ada dua jenis sama ada khilaf itu tanawuk khilaf yang pelbagai atau khilaf yang tadad yang khilaf yang percanggahan khilaf khilaf yang tadad ini ialah khilaf yang percanggah. Dalam hari ini sebagai contoh, mandi hari Jumaat adalah sunat. Mandi hari Jumaat adalah wajib. Kita kata pelbagai ke? Tak boleh pelbagai. Ini adalah percanggah. Tapi kalau kita kata misalnya lepas salat disunatkan kita membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, atau kita baca Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allah Akbar 25 kali, 5 kali atau kita baca 5 kali semuanya ataupun kita bacakan Subhanallah 3 kali Alhamdulillah 3 kali Allahu Akbar 3 kali dan akhirkan dengan Allah sampai habis. Kita lihat adakah kita katakan bahawa khilaf ini khilaf tadad, khilaf percanggahan? Tidak, ia adalah khilaf tanawuk. Kerana Nabi pernah lakukan begini, Nabi pernah lakukan begini, Nabi pernah lakukan begini. Jadi khilaf ini khilaf tanawuk, khilaf percanggahan. Tak ada masalah, kita ada semua betul, semua betul. Boleh kita kata, okey masalah ni kita lihat Nabi lakukan begini, Nabi lakukan begini, Nabi lakukan begini, maka pilihlah kamu apa yang kamu nak lakukan. Boleh, dia dapat ini. Tetapi kalau kita katakan dengan khilaf tebal, kita kata pilihlah kamu apa yang kamu lihat pendapat orang yang lebih tepat, kita tak boleh. Kalau dia kata pendapat orang lebih tepat, okey, kalau pilih mana pendapat yang mana kamu suka, tak boleh. Mana yang lebih tepat, dia tidak berselamatkan dirinya supaya kamu harus menilai mana yang lebih tepat. Jadi dengan itu kita katakan bahawa daripada sudut taubat ini hanya satu saja betul. Sebab itu Nabi SAW mengatakan إِذَا اشْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ ajr. Wa idza asaba falahu ajran. Sekiranya seorang hakim berijtihad tersalah, maka baginya adalah satu pahala. Kalau dapat tepatan, baginya adalah dua pahala. Jadi menunjukkan kalau satu bertepatan dapat dua, salah dapat satu, menunjukkan di situ dalam permasalahan ini, dalam khilaf ini ada yang betul, yang bertepatan kepada kebenaran yang Allah SWT telah menyatakan, dan satu kiblat. Tetapi manusia ini dengan kadar kemampuan mereka, dan manusia ini Allah memberikan taklif atau bebanan untuk menilai manakah yang lebih tepat. Sebab itu dikatakan daripada sudut ilmu usul yang kita datangkan, bahawa bukan bermakna semua yang ilmu itu maksudnya semua yakin. Tak ada sebabnya ni kalau usulah keyakinan itu amalan yang apa yang kita yakini bahawa dia adalah kita sampai pada tahap yang dia tak yakin, maka kita itulah yang tepat. Dan itu kepada tarjim tadi kita katakan bahawa dengan itu wallahu ta'ala alam, bagi siapa melihat dia sebagai sunnah pun kita galakkan, kita rangsang dan mereka jangan tinggalkan. Keluarlah dari kerikiah adalah lebih utama lagi. Tetapi orang bertanya, bagaimana kalau kita lihat, kalau kita lakukan, kalau kita tertinggal solat Jumat tersebut? Selama solat Isra' Jumat tertinggal, saat tertinggal mandi Jumat tersebut, kenapa? Kerana tak kesuntukan masa. Boleh tak kita solat terus? Kita terpilih. Dan kalau memang ada keuzuran, kita kata dimaafkan. Jadi kewajipan ini bukan bermakna bahawa kalau orang tak lakukannya maka tak sah solatnya, tidak. Jadi kita bahawa kita dah diperintahkan Allah untuk mentaatinya seberapa kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Jadi dengan kita melaksanakan kewajipan Allah, melaksanakan dengan keadaan kemampuan kita. Kemudian dalam masalah ini juga ada beberapa perkara. Bilakah waktu kita mandi sebenarnya? Adakah kita mandi sebelum kita pada hari Jumaat sendiri, sebelum subuh ke, selepas subuh ke, atau sebelum kita pergi ke masjid? Jadi mana pendapat yang lebih tepat? Ini kita harap kita bincang lagi di depan. Sebab dia panjang kita nak bincang lagi nak ini. Sehingga ada satu waktu untuk bincang satu masalah dengan panggil bayan lain, kita pergi pada kita sambung balik hadis tersebut. Hadis selepas ni adalah hadis 107 muka surat 205. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان فلعلي رضي الله عنه بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم مباشرة القرآن كبيرتامي سلامه بلوه تقع جنوب. Dan ini adalah lafaz al-Tirmidzi dan Ibn Hassan kanya sedang Ibn Hibban menilainya sahih. Demikianlah menurut yang terdapat dalam cerita-cerita Bulughul Maram, tapi yang lebih bagus adalah dan Al-Arba'ah dan Al-Arba'ah, dan memang dalam sebahagian tertulis seperti itu. Ini adalah lafaz al-Tirmidzi dan Ibn Hassan kanya sedang Ibn Hibban menilainya sahih. Penulis dalam Al-Talkhis mengatakan al-Tirmidzi menyatakan Abdul Haqq al-Baghawi telah menghukumkan akan kesahihan hadis tersebut. Dan diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dengan sanad daripada Syu'bah, ia berkata Rasulullah ini adalah seperti kemudahanku dan aku tak pernah menjelaskan hadis yang lebih baik daripada ini. Ada pendapat An-Nawawi yang mengatakan kebanyakan ulama menyelisih Al-Tirmidzi, mereka menilai hadis itu lemah. Penulis mengatakan sesungguhnya khususan An-Nawawi dengan hanya menyebutkan nama Al-Tirmidzi dan mensahihkannya merupakan dalil bagi tidak mengetahui ada yang mensahihkan selain ini. Dan telah kami sebutkan ulama yang mensahihkan selain Al-Tirmidzi. Adar Qutilif yang meluatkan daripada Ali secara mukhuf, bacilah Al-Quran selama salah seorang daripada kamu tidak junub. Jika dia sudah junub, maka janganlah ia membacanya walaupun satu huruf, walaupun satu huruf pun. Hadis ini mendukung hadis dalam bab ini. Tidak boleh membaca Al-Quran bagi yang junub. Tapi Ibn Khuzaimah mengatakan dalam hadis tersebut tidak terdapat hujah yang melarang orang junub membaca Al-Quran, kerana tidak terdapat larangan di dalamnya. Ia hanyalah sebuah keterangan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan kalau dia tidak membaca Quran dengan beliau sendiri. Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahwa Imam Ghaffar tidak mengaku orang dia membaca Al-Quran. Adapun tentang pendapat tentang riwayat, tidak ada sesuatu yang membatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selain janabah, tentang janabah, janabah dikeluarkan oleh Ahmad daripada penulis kitab As-Sunan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ad-Darqutni dan Al-Bainati. Lebih jelas mengenai dalil keharaman atau pengharaman pembacaan Al-Quran bagian junub daripada hadis pagi. Pendapat tersebut tidak kuat kerana lafaz-lafaz dalam riwayat tersebut semuanya adalah informasi tentang Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran. Ketika sedang junub, sikap orang yang tidak membaca Al-Quran itu tidaklah boleh menjadi dalil atas suatu hukum tertentu kerana telah disebutkan hadis Aisyah bahawa beliau SAW sentiasa berfikir pada setiap kondisi ini, setiap keadaannya. Kata Rasulullah SAW, yadkur Rabbahu fi kulli ahyani, yadkur Allah fi kulli ahyani. Tapi sebab ini tadi tadi disentuh sebelumnya, kami sudah menjelaskan bahawa hadis Aisyah ini ditaksiskan, dikhususkan di hadis Ali tadi. Akan tetapi sebenarnya hadis tersebut tidak tegas menunjukkan keharamannya, tetapi mungkin saja beliau meninggalkan baca Al-Quran ketika sedang junub karena hukum makruh atau yang semacamnya. Akan tetapi Abu Ya'la meriwayatkan daripada Ali berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu kemudian membaca sesuatu daripada Al-Quran, kurang bila bersabda, beginilah bagi orang yang tidak dalam keadaan junub, ada pun bagi orang yang junub, dia tidak boleh membaca walaupun satu ayat pun. Hadis ini kita lihat telah dibuat oleh Abu Ya'la. Al-Haythami berkata para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya semuanya, dan hadis menunjukkan keharaman membaca Al-Quran ketika junub kerana dalam hadis tersebut terdapat larangan, dan larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, dan hadis ini memperkuatkan hadis sebelumnya. Adapun hadis Ibn Abbas yang marfu' jika ada salah seorang di antara kalian ingin mencampur istrinya lalu mengucapkan bismillah, dan hadis ini tidak terdapat dari yang membolehkan orang junub membaca Al-Quran. Dan kerana menggunakan lafaz tersebut yang tidak dimaksudkan membaca Al-Quran, juga bacaan basmalah dibaca sebelum mencampur istri yang berarti di junub dalam keadaan junub. Adapun hadis Ibn Abu Syaibah bahwasanya Rasulullah SAW apabila mencampur istrinya bila membaca Allah wala taj'ali syaitan fiha wa razaqan nasibah, ya Allah janganlah engkau berikan bagi syaitan peranan dari aku yang anak yang engkau anugerahkan bagiku. Dalam hadis tersebut tidak terdapat tasmiyah, ini pembacaan dari surah basmalah, tapi tidak bertentangan dengan hadis yang mengharapkan. Jadi sini adalah permasalahan, adakah seorang yang dalam keadaan junub boleh tak misalnya mereka ini membaca Al-Quran Karim. Dalam masalah ini kita katakan dalam keadaan orang berada dalam keadaan hadas besar, dia ada beberapa keadaan. Satu dalam keadaan junub, satu mungkin diantaranya adalah dalam keadaan haid dan nifas. Dan situ yang kita lihat membezakan, suatu banyak ulama membezakan antara junub, haid dan nifas. Dan antara junub dan haid dan nifas itu ada perbezaan. Maksudnya haid dan nifas itu disatukan dan junub tidak boleh disatukan. Kenapa kita tidak boleh disatukan? Kerana dalam janabah ini, janabah adalah salah satu keadaan yang boleh diangkat dengan segera bila dia masih tegak. Tetapi kalaulah haid dan nifas tidak, ini adalah datang keputusan Allah terhadap kaum wanita yang memang kita lihat hanya diberikan bila Allah kita telah tentukan dan tidak bolehlah hilang mereka telah Allah tentukan. Jadi dengan itu apabila dah kita lihat dalam keadaan yang tak bukan dalam keupayaan diri, berbeza dengan keadaan dalam keadaan keupayaan diri. Jadi dengan keadaan demikian kita katakan seorang yang dalam keadaan junub sebenarnya kita lihat dari sudut dasar asal dia adalah tidak bersih, tidak suci. Jadi apabila dalam keadaan tidak suci, adakah boleh seorang itu membaca Al-Quran? Di sini banyakkan jumhur ulama kita melihat dia tidak boleh membaca Al-Quran semasa dalam keadaan junub. Sebagian yang tadi melihat, sebagian ulama melihat bahawa dia boleh kerana tak ada dalil yang telah disentuh tadi mengenai dalil yang khusus melarang. Tapi yang hanya mengatakan adalah Nabi tak membacanya dalam keadaan junub. Banyak lapas-lapas begitu. Tetapi dikatakan dalam masalah ini kita akan bincang sekejap lagi. Tetapi dalam masalah yang kedua berat, saya sudah berisulah hid dan nifas, kita kata tidak demikian. Kerana dalam kita menghalang orang dari membaca Al-Quran semasa dalam keadaan hid dan nifas, ini akan menyebabkan beberapa kemafsadatan. Akan menyebabkan mafsadah. Mafsadah maksudnya apa? Kita kata kemudaratan ataupun dosa dan sebagainya. Kenapa kan kita? Kerana kalau penjagaan Al-Quran lebih utama dipelihara daripada kehilangannya. Seorang menghafal Quran sekiranya dapat puhid dan nifas, tidak boleh mengundang membacanya, apa terjadi pada hafalannya? Dengan yang dilumpur. Kita tahu kelumpur dalam pembacaan Quran itu adalah lebih besar masadah daripada dia meninggalkan maksudnya. Sebab itulah kita lihat pada sebelum itu ulama banyakkan membolehkan seseorang yang akan akhir dan lepas untuk membaca Al-Quran atas dasar tersebut. Bukan kerana apa, kerana kesucian saja, tapi juga kerana masadah yang ditinggalkan itu akan besar. Terutama sekiranya ini memang seorang yang perlu membaca ini, seperti guru misalnya, seperti misalnya orang yang sedang belajar atau menghafal, yang menghafal Quran dan sebagainya, maka mereka ini adalah orang yang selalu perlu berdamping dengan Al-Quran. Masalah mereka yang lebih besar adalah masalah yang lebih besar daripada ini adalah masalah menyentuh Al-Quran dan keadaan junub, keadaan hadat besar. Ini permasalahan yang kita lihat lebih besar masalahnya daripada masalah yang tadi. Jadi wajar disebabkan masalah membaca itu lebih ringan lagi daripada kedudukan orang-orang yang berkaitan hijab dan nifas. Begitu juga pembacaan Al-Quran pula ada dalam dua keadaan. Dalam beberapa keadaan, keadaan yang pertama pembacaan Al-Quran itu adalah keadaan doa, dan pembacaan Al-Quran itu adalah pembacaan istiazah, mengikuti perlindungan Allah, dan juga pembacaan Al-Quran itu sebagai tilawah, dan pembacaan Al-Quran itu sebagai mengulang kaji. Jadi berarti dalam masa dan membaca itu mempunyai berbagai niat maqasid. Dan kita lihat pasal dasarnya adalah al-umur bi maqasidiha. Setiap sesuatu itu adalah dasarnya adalah dengan maksud yang dipakai. Jadi dari itu kita lihat untuk maksudnya, maka baliklah kepada sama ada berdosa atau tidak. Baik. Sebelum hari yang telah dipastikan tadi, kita pasti bahawa pengharaman daripada membaca Al-Quran daripada dalam keadaan orang yang berjunub, dan masuk dalam dalam keadaan ini juga sebenarnya kalau kita lihat semua ialah orang dalam hayat besar. Hatta dari man laisa bi junub, para Rasulullah SAW mengatakan maqal laha sadaris alladhi liman laisa bi junub. Hadis yang telah didatangkan tadi ini terangkan bahawa begitulah keadaan orang yang tidak rasa di dalam keadaan berjunub ini. Allah bahkan ada sebut tidak boleh membaca ini. Jadi kita lihat daripada sebut ini, kita tahu bahawa boleh membaca ini yang tak dipersilakan adalah boleh tak seorang yang dalam keadaan tidak perlu membaca Al-Quran itu tak ada masalah, tak disilakan. Jadi membaca akan Al-Quran bagi orang yang berada dalam keadaan hadis kecil tidaklah diperhitungkan, boleh membaca ini. Dan jadi membaca Al-Quran dan mengumpul dalilnya itu banyak besar ni. Kita lihat kejadiannya. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi pada hadis tersebut kita lihat, perlu tak kita adakan bermakna di sini? Apabila seorang belakangan jeruk, dia boleh dapatkan mandi, maka dia katakan adalah sebaik mungkin seorang belakangan jeruk itu bersegera mandi. Kerana dalam keadaan jeruk itu, dia akan menghalang dia daripada apabila dalam keadaan dia berjunub, dia akan menghalang dia untuk membaca Al-Quran itu. Nampak yang Nabi apa yang Nabi datangkan hadis yang saya begitu mendatangkan, ternyata Al-Nafas dan Nafas ini menunjukkan juga bahawa di situ pengajaran yang Nabi ajar sebenarnya. Tetapi sama ada dia wajib ataupun seorang nak perhatikan dan dia tak wajib, maka dia hanya menunjukkan sunnah. Kita kata ataupun kita kata di sebagian penarangan kita jangan makruh, kita kata dia adalah satu pendapat yang boleh dipertikaikan. Tetapi yang paling penting adalah kita dapat berpelajaran daripada apa yang Nabi lakukan adalah menunjukkan bahawa peradaban terhadap kebaca Al-Quran itu perlu dilaksanakan. Dan daripada saya juga dilihat bahawa menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu perlu diagungkan dan perlulah kita menghormatinya. Dan tidaklah boleh kita jauhkan daripada sesuatu atau adalah kita jauhkan daripada sesuatu yang boleh menyentuh yang menyentuhnya dengan apa, dengan menyentuh kemuliaannya. Maknanya kalau kita lakukan sedemikian dia akan menghina ini. Kalau kita lakukan sedemikian dia akan menjatuhkan kedudukan Al-Quran misalnya. Kalau kita menjadikan bantal Al-Quran maka dia menjatuhkan kedudukannya. Maka itulah juga dengan keadaan orang-orang yang melakukan keadaan yang apa tak sesuai kepada Al-Quran misalnya. Jadi kita terus itu perbuatan itu perbuatan yang boleh membawa kepada penurunan akan apa kedudukan Al-Quran itu sendiri, maka tempat kami dijauhkan. Berarti ada tempat dijauhkan dari tempat-tempat yang yang berhina-hina, yang hina, yang kotor, yang tidak bersih. Begitulah juga tempat-tempat yang diharamkan sebab dari sebuah Quran misalnya itu. Sesungguhnya itu menunjukkan kepada apa? Kepada kita bahawa perlulah dijauhkan daripada tempat-tempat yang kelalaian. Kita kata kita nak pergi ke satu tempat coffee shop, kita pergi satu tempat khas apa nak baca Quran di situ. Kita yang yang tidak baik dalam Quran ini akan menyebabkan keadaan pembacaan Quran itu dalam keadaan bertempat sasaran yang tidak bersesuaian. Jadi daripada sebab itu adalah kita katakan bahawa Allah SWT daripada dasarnya adalah Allah telah berfirman innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Daripada dalil itu kita lihat kita boleh bincangkan sebenarnya tempat-tempat panjang. Tapi kita menunjukkan bahawa Allah SWT menerangkan Al-Quran ini adalah yang dinubiaskan oleh Allah SWT. Karena ayat lain di suhuf yang mukarramah, marfu'at yang mutahhar, ia adalah suhuf yang dinubiakan dan dinamai angkat serta dia suci. Jadi kerana dia itu menunjukkan bahawa di situ ulama juga keluarkan faedah daripada dia, di antara Syekh Muhammad Mukhtar Siddiqui. Dia datang satu steamboat ayat ini menunjukkan bahawa dia harus jadi tempat yang tinggi. Sebaliknya dia jadi tempat yang tinggi. Tapi tidak ada bermakna boleh kita letak yang tempat yang memang tak boleh tempat, tak ada tempat tinggi. Kita kata kita menginginkannya. Melainkan kalau dah kita letakkan di bawah, di mana orang akan melangkahnya, orang akan bijak-bijaknya, maka kita itu memang membawa kepada pembinaan. Jadi dari itu kita lihat daripada hadis yang ada satu juga yang lepas, la yamassul Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Quran melainkan tahir. Itu yang juga kita sentuh Allah Ta'ala. Jadi ada bab ini sebenarnya babnya agak panjang sikit kalau kita bincang berkaitan adakah boleh sebenarnya dalam hadis ini adakah membawa makna kepada larangan atau ini hanya menunjukkan peradaban. Jadi dengan itu kita katakan walaupun masih dia rasa dia sebagai menunjukkan peradaban, walaupun tidak ada dalil yang khusus yang sharih yang jelas sebenarnya menghalang kita dalam melakukannya, tetapi kita lihat kedudukan Al-Quran itu adalah menunjukkan apa agungannya. Dan juga seorang yang dalam keadaan berwuduk, seseorang yang dalam keadaan junub itu semampunya adalah untuk untuk mengangkatkan keadaan itu daripada junub dan mensucikannya. Jadi tidak bolehlah kita mengabaikan hal ini. Permasalahan yang satu lagi itu yang apabila seorang dalam keadaan junub, jadi waktu boleh tak dia membaca Al-Quran? Sebenarnya dalam pembacaan Al-Quran dalam dalam niat yang berbeza, bukan berjalan-jalan seperti tilawah, tidak ada masalah. Maksudnya dengan tidak bukan dalam masuk tilawah, maksudnya itu dibaca dengan isti'adah atau tidak yang pertikaian ini dengan misalnya mengatakan di sini. Jadi itu masalah sebenarnya, kenapa sebenarnya itu dalam keadaan doa. Dan doa ini kita tahu bahwa seseorang kalau berdoa sebenarnya dia perlu baca surah full sepenuhnya. Dia perlu membaca surah dia perlu membaca surah-surah yang lain sepenuhnya untuk istiadah. Adakah dia baca berdoa? Jadi kalau kita dibacakan dalam Quran pun maka ada jenuh itu. Misalnya dapat gangguan di dalam setelah itu jenuh, dia dapat gangguan masa itu untuk gangguan. Dia terlupa dengan baca, dia terlupa dengan baca apa ta'awuz sebelum dia menjelaskan sebelum dia tidur. Jadi boleh tak dibaca itu jam, tapi ini kenapa? Kerana pembacaan, dasarnya pembacaan itu bukan tilawatan, tapi yang lebih dari setiaatan. Setiaatan tak masalah. Satu dalam bacaan juga Quran, kita baca Quran, dia pernah kata pembacaan. Hari ketiga kita baca, macam saya kalau saya baca dalam khutbah, itu tak pula baca sebagai tilawah. Itu dibaca sebagai istishhad. Dalam baca sebagai istishhad, tidak wajib pun kita untuk mengikutkan pembacaannya seperti hukum baca tilawah Al-Quran. Mana tak pula, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Itu boleh dan harus keluar dari. Tak boleh. Dia terus keluarkan dari, begitu boleh. Kenapa? Kerana Nabi selalu melakukan demikian, dan dia terus keluarkan dari. Dalam hujan, sesuatu yang dari. Jadi, masalah itu dari itu pembacaan seseorang itu dalam akur pembacaannya. Jadi, selalu juga tidak ada perlu dia buat setiap ada dahulu antara baca dan tajwid sebenarnya tidak. Kerana dalam dia istishhad, dia tidak baca Quran sebagai Quran untuk tilawah, tetapi dibaca sebagai istishhad. Dan datang untuk mendapatkan hujan. ketika mendatangkan hujan ini tidak mesti diwajibkan untuk melakukan seperti membaca sebagai tilawah. Jadi itu yang kita lihat sebagian terhadap agak-agakpun lambat sampai wajah istisyaqnya, tetapi di setengahnya nak baca Quran dia kena baca dengan tajwidnya, dengan apa sahaja baru habiskan, dengan apa, dengan itu baru dikeluarkan hujan. Jadi itu akan memakan masa dalam kondisi, dalam keadaan berhujan, dalam keadaan berkhutbah, dalam keadaan kita mengajar, tak perlulah kita sebenarnya membaca seperti mari kita membaca Al-Quran semasa kita membaca seperti Al-Quran. Wallahu ta'ala. Jadi dalam surat itu kita lihat orang yang baca dalam keadaan junubnya sebab ayat yang mempunyai doa tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Saya semasa tak menjelaskan kita sambung pada waktu itu, waktu lain. Tadi kawasan apa akan berbukti untuk soalan sebab kita semua itu masuk pada hal pada surat. Assalamualaikum. Adakah kullu mujtahid musib untuk perkara khilaf tanawu dan al-musib wahid, walakin al-muhti yukjad untuk khilaf tadul? Terima kasih. Tak apa. Okey, saya nak ulang sekali lagi ya. Saya nak garap sikit soalan ni. Adakah kullu mujtahid musib untuk perkara khilaf tanawu dan al-musib wahid, walakin al-mufti yujjar untuk khilaf tanawu? Berkenaan dengan khilaf tanawu, saya rasa tak ada mujtahid pun. Jadi tak ada perlu ada isabah di situ, kerana semua betul. Apa didatangkan dalil-dalil yang datang menunjukkan Nabi pernah lakukan ini, begini. Dia kata tak perlu ada ijtihad, kerana semua betul. Jadi tak perlulah di situ letakkan dia dari kalau buat dari ijtihad yang semua yang bermujtahid di situ adalah betul. Kerana yang didatangkan itu semua dari dalil dan tak perlu ijtihad. Ijtihad ini maksudnya apa? Jadi i'mal seorang mana dia menggunakan kemampuan ilmu itu untuk mengeluarkan daripada masalah ini hukum. Dan ini bukan masalah yang senang. Tak ada perlu kepada ijtihad. Jadi tak ada ijtihad di situ. Jadi kita latihan setiap dan apa kita lihat pada masalah-masalah yang datang daripada khilaf yang kita lihat berupa tanawuk, kita kata sebenarnya betul. Tapi tak dikatakan dia mustahil. Tak katakan orang yang mengatakan dia mustahil. Kerana jelas semuanya pada masalah-masalah yang kita katakan apa jelas, iaitu bahawa dia adalah masalah yang khilaf ni pelbagai. Berkenaan dengan khilaf yang tanawuk yang terbar pula, khilaf yang bercanggahan pula, kita kata memang perlu ada syihat. Kalau tak ada ijtihad, tak dapat kita dapat memenuhi ataupun mencari kebenaran di situ. Dalam mencari kebenaran ini perlu berusaha, perlu bertenaga, perlu pada orang mempunyai tadi, perlu mengetahui hujah masing-masing. Lepas itu baru menilai hujah-hujah mereka. Dengan lepas itu baru dia dapat berijtihad, mengeluarkan, mentarjihkan manakah antara pendapat ini yang lebih kuat. Jadi itulah yang kita kata ijtihad. Jadi apabila ada ijtihad di situ, maka ijtihadnya kita kata balik kepada hadis yang telah didatangkan. Kalau bertepatan kepada apa yang Allah telah tetapkan, kerana kebenaran di sisi manusia bukan sini-sini kebenaran di sisi Allah. Jadi kebenaran di sisi manusia ini adalah apa kemampuan dia untuk mendapatkan, untuk menggarap kebenaran saya, sehingga supaya bertepatan dengan kebenaran di sisi Allah Ta'ala. Jadi dengan itu, kalaulah seseorang berisytihad dengan dia punya rasa membawa kepada kebenaran yang ada di sisi Allah, tetapi tidak, dia tidak dapat tahu satu. Tapi kalau kebenaran yang dia usaha itu dia tidak dapat tadi bertepatan dengan kebenaran di sisi Allah, dia tidak dapat dua pahala. Jadi itulah maksudnya dari sudut mujtahid. Kalau dalam masalah tabak, dia adalah seperti mana yang terang dalam hadis. Manakala dalam masalah tanawuk, kita kata tidak ada isman pun memang dia adalah khilaf yang jelas. Kalau nanti pernah lakukan ini, nanti pernah baca Quran dalam kiraat seperti ini, membaca begini dan sebagainya, tidak ada. Itu masalah itu adalah khilaf tanawuk, khilaf berbagai. Kalau boleh kita laksanakan seperti ini, sekali-sekali tukar. Kalau sekali misalnya kita baca dengan bacaan iftitah yang begini, sekejap begini. Dalam tasyahud kita baca begini, sekejap begini. Yang lagi ajar, yang berbagai. Jadi kita lakukan, tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Ada soalan ya? Kita pergi pada buku yang lain. Siapa yang perlu Satu biru satu hijau. Jual biru, hijau, hijau. Kita bukan yang biru saja. Apa yang biru? Biru. Biru. Biru. Biru. Biru. Biru. Buku Masyaikh mana buku dalam pelajaran yang telah lepas kita dah datangkan syarah Syekh Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan usul fiqh secara sambungan. Tapi yang nak ulangkan untuk kita dapat menggarap lebih lanjut bahawa apa yang dari terangkan Syekh sebagai pengukuhan yang diterangkan oleh Masyaikh. Jadi kita pergi pada ta'lim ini dulu. Sila bacakan, saya boleh baca. Baik, sama lagi Syekh, Syekh Fadl ya. Syekh kena li'arif al-Ramiyah. Nah, ada yang tak, tak hawil, tak hawil. Tak tak lana هو علم يبحث لا يمكن لا يجرد ما تجرد تقول هل يفهم كيف تجرد استراحة لقبا بسبب لقبا فن هذه هذا الفن تعرفني هو علم يبحث عن أحوال أحوال الأدلة أحوال الأدلة الفقهية أحوال الأدلة الفقهية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد وحال المستفيد حتى أنت زائد بلاش زائد بالمعنى هو الحديث تعرفني إذا ما تبغي ada sikit tambahan sikit beberapa kalimah saja tapi tak menggerakkan. Yang pertama huwa ilmun yubhathu, huwa ilmun yubhathu an ahwali adillatil fiqhi al-ijmaliyyati wa turukil istifadati minha wa halil mustafid. Masih lebih baris huwa ilmun yubhathu, itu kenapa dia masyarakat أحوال أدلة منها وحال المستفيد هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى مقصد سلاح مجرين ini adalah ilmu yang membahaskan akan bahas macam-macam ilmu itu bahas ilmu yang dia adalah ilmu yang membahaskan akan keadaan dalil-dalil fikih yang ijmaliyah. Ijmaliyah apa yang lepas ini yang terpandang lepas? Ijmaliyah mana? Bukan secara terperinci secara global ijmaliyah wa turukil istifadati minha dan turuk menturuk tarik, tarik apa? Jalan. Jalan. Waktu rugi, mana jalan-jalan? Berarti minah, jalan-jalan. Dari tadi. Satu rugi istifadat. Ayo, Syekh. Kita ada orang Arab, Syekh Allah boleh ngaji. Ada Syekh Allah, tinggal di luar Syekh. Waktu rugi istifadat minah. Wahalil mustafidi. Dan hal. Orang yang mengambil faedah di balik. Keadaan orang yang mengambil faedah di balik. Jadi dengan ini kita lihat. Kita kalau kita ulang baca bahasa Melayu mungkin sebabnya dah teringat dan teringat-ingat apa yang kita pelajari dalam apa yang Syekh Utsaimin katakan. Saya terangkan balik. Jadi Syekh Rahman Tuhan menerangkan di sini syarah hadat ta'rifi. Saya berhubungku untuk surat 7 syarah ta'rif ini, syarah definasi ini, syarah hadat ta'rifi, syarah pendefinasi ini. Pertama, al-muradu bituruqil istifadati, yang dimaksudkan dengan turuqil istifadati, turuqil istifadati apa ini? Jalan-jalan mengambil faedah. Ila mengetahui ma'rifatut tarjih inda ta'arudi masalah. Maksudnya apa? Ma'rifatut tarjih inda ta'arudi masalah. Maksudnya pengenalan kepada tarjih. Dan bagaimana seseorang dapat mengetahui ada di situ, di sisinya percanggahan. Dalam masalah ini ada ulama kata gini, ada kata gini sebenarnya. Dari begini dan begini. Jadi macam mana dapat faedah sebenarnya? Dan di sinilah kita lihat perlu ada bagaimana jalan-jalan untuk mengambil faedah daripadanya. Ialah dengan kita mengetahui bagaimanakah hendak bertarjihkan sekiranya ada ta'awur, maksudnya ada persanggahan. Kalau tak tahu, kalau kita tak boleh mengambil jalan-jalan yang mengambil faedah ni, tarjih pun tak tahu, macam mana itu pening. Dia dah lihat sesuatu masalah, dia terus pening. Saya makin heran dalam masalah ini. Jadi kenapa sebenarnya dia tidak ada kemampuan untuk melihat jalan-jalan mengambil faedah daripada ini. Sebab itu ulama aku kita lihat dia mantap dalam sebuah ilmu usul fiqh ini. Dalam masalah-masalah yang kita begini, kita pergi mereka sangat jelas. Kenapa jelas? Kerana kita dapat melihat manakah yang lebih rajih daripada permasalahan ini. Di wadul ijmaliyati, dan kita dengar ijmaliyati mana ni apa? Al-Fatul ijmaliyati mana apa? Maksudnya secara umum, bukan ma'adat tafsiyat. Selain daripada tafsir, tapi selain daripada perinci. Maknanya kita akan mencari keadaan dalil-dalil itu secara ijmal, bukan secara terperinci. Okey. Seperti al-amr yaqtadi wujub, seperti perintah menunjukkan kewajiban. Al-amr fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sumpahlah dia. Jadi ini kita kata asal perintah dulu, wajib. Ya Allah, dan kamu berdirilah kepada Allah dan keadaan kudus. Jadi kumul, maksudnya perintah, dirilah kamu. Jadi sebab itu ulama keluarkan faedah wajib pun, wajib berdiri. Jadilah dirukul dalam solat, kena diri. Jadi kita lihat dengan faedah ini. Jadi mereka lihat bersama al-amr daqtadu wujud, amr perintah menunjukkan kewajiban, membawa kepada kewajiban. Wallahi yaqtadu tahrim, dan larangan pula menunjukkan kepada pengharaman. Wal mutlaq yahmilu ala muqayyad, dan mutlaq apa yang dimutlaqkan, apa yang diitlaqkan, apa yang dibebaskan, yang dia tak diikatkan, dia mengandungi, dia boleh mengandungi apa-apa yang di bawah ini diikat. Perkara yang mutlaq ada yang boleh dimuqayyadkan, diikatkan, dikaitkan, dikhususkan. Ini kita akan pergi pada apa maksud mutlaq dan apa maksud muqayyad. Dan yang am yukhasus bil mukhasis, yang umum kita dalil umum, dan umum, tapi dalil umum ini juga boleh didatangkan ke satu dalil yang lain yang mengkhususkannya. Jadi dalil umum tidak dikhususkan. Hari ini kita datang contoh lebih baik, ya, kalau saya datang contoh lebih jelas apakah umum dan apa khusus kita datang nanti. Wal qiyas wal ijma' hujjah, dan qiyas dan ijma' adalah hujjah. Sebab kita dapat buktikan juga dengan ilmu ini bahawa qiyas adalah hujjah, ijma' adalah hujjah. Jadi apa dengan menunjukkan kita tahu bahawa wa ahwalu adillah tisaqqat ijma'iyyah, dalil umum apa juga keadaan dalil fikih yang umum yang global ini, kita dah tahu apakah dia punya maksud matlamat dan sebagainya. Jadi mauduk ni adalah apa? Mauduk fun ini, mauduk mata pelajaran ini, mauduk kita kata usul fiqh ini adalah al-adillatul mumusilatu ila ma'rifatis sir. Dalil-dalil adillatul al-mursilatu yang menyampaikan wasala yasir. Mana wasala sampai. Jadi al-mursilatu yang menyampaikan kepada ke ma'rifat sikit dengan kepahaman ataupun ke maklumat akan sikit kepahaman. Wakiyat istidlal biha, wakiyat istidlal biha. Maksudnya bagaimanakah kita nak beristidlal dengannya? Dalil didatangkan. Dengan kita dapat dalil itu dapat membantu kepahaman fikir ini. Begitu juga dalil itu juga bagaimana kita nak beristidlal dengannya? Bagaimana kita nak mengeluarkan dalil dari ini? Itu juga kita lihat dapat dipelajari dengan fan ini, ilmu ini. وكيفيه الاثبات استدلال بها على الاحكام مع ما يكون في الحال المستدل dan begitu juga diatkan bahwa bagaimana kita mengetahui bagaimanakah kita nak keluarkan faedah daripada ini, daripada dalil itu, apakah pendalilan kita, apakah wajah dalil kita dengan atas sesuatu hukum, dengan kita mengetahui juga keadaan orang yang hendak mendatangkan ini. Orang yang mustahil itu mendatangkan masalah ini, kita ukurkan betul ke tak dia mustahil atau tidak, dan kalau dia beristihad ini betul tidak dia beristihad ini, demikian sebagainya. Dasar daripada sumber, daripada sudut mana dia ambil dari itu, macam mana kita lihat boleh tidak, maka itulah kita katakan kita menilai keadaan orang yang mengambil faedah ini juga. Ada ulama-ulama yang mengambil faedah daripada ilmu ini, ulama-ulama yang mustahil yang beristihad dalam masalah. Jadi itu maksudkan dengan apa yang syarah syekh, tidak jauh beza daripada daripada apa yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan faedahnya daripada ilmu ini, faedahnya mesti soal depan. Faedahnya kita boleh lihat bahasa Arab ini sebahagian besar kita pernah dengar bahasa kalimahnya. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga. Jadi kita nak belajar bahasa orang lain, nak belajar bahasa Arab tidak susah. Berbeza dengan orang Cina dan orang Arab. Berbeza dengan orang India dan orang Arab. Susah. Sebab itu orang Melayu dia ke ciri-ciri di bahasa apa? Kerana bahasa itu memudahkan dia belajar bahasa Arab. Kerana kebanyakan bahasa Melayu itu sendiri ada rangkuman daripada atau pengambilan daripada bahasa asal. Wafatiyatu hadzal ilmi hiya, dan kelebihan daripada ilmu ini adalah al-ilmu bi ahkamillah ta'ala al-mutadamminah lil-fawz li-sa'adati darain. Jadi penting kan. Dikatakan sini bahawa kelebihan daripada ilmu ini adalah dituliskan para orang hafal murid. Kita tahu kelebihannya al-ilmu bi ahkamillah ta'ala al-mutadamminah lil-fawz li-sa'adati darain. Bisa'adati ad-darain. Okey. Kita ada sini bahawa faktah daripada ilmu ini apa dapat? Al-ilmu bi-ahkamillah al-mutadamminati lil-fawzi bisa'adati ad-darain. Ilmu ini apa faedahnya? Ilmu berkenaan dengan hukum Allah, hukum-hukum Allah Ta'ala al-mutadamminati lil-fawzi, yang memangkumi, yang terdapat di dalamnya itu kejayaan, bagi kejayaan untuk bahagia di dunia dan akhirat. Darin, dunia dan akhirat, di dua-dua tempat tinggal. Jadi tujuan kita belajar ilmu ini semua apa? Hasil daripada ini kita dapat belajar, kita dapat mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala dan apa daripada yang merangkumi hukum tersebut. Daripada apa? Kita melaksanakan segala yang perintah, tinggalkan segala yang jarang, maka itulah punca sebenarnya kepada kejayaan untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Kalau kita tak mempelajari ilmu ini, bagaimana kita nak mengetahui, nak keluarkan faedah daripada dalil yang kita dapat? Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, tak kita memahami macam mana nak keluarkan hukum daripada ini. Jadi dengan ilmu ini kita dapat mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Disebabkan kita katakan bahawa ilmu ini sangat penting. Sebab itu Syekh Masyaih mengatakan faedah terhadap ilmu, faedah berilmu ini adalah ilmu terhadap hukum-hukum Allah yang merangkumi kejayaan, bagi kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. disaadat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari dua rumah itu, dua tempat tinggal kita yang akan dipasti di dunia ini dan juga di akhirat. Istimdadu, apa istimdadu? Istimdad ni maknanya apa? Daripada kita lihat ilmu ni, dia punya kesan dia dan juga dia punya yang dia menjangkau. Kita lihat bukan sahaja hukum-hukum Allah daripada surah pun sekali yang kita nak fikir. Yastamiddu hadzal ilm min thalathati asya', diambil daripadanya, jadi dia dijangkau daripada ilmu ini daripada tiga perkara. Daripada yang secara dulu, ilmu usul din di tawhid, ilmu lughat al-arabiyyah kedua mubasharah, al-ahkam syar'iyyah min haythu tasawwurha, dan hukum-hukum syarak daripada gambaran dia yang benar. Jadi dia lihat pada ini, kita bacakan satu persatu. Litawakufi al-tawak yang pertama, ilmu usuluddin ayat tauhid. Litawakufi al-adillati syar'iyyati ala ma'rifatil bari ta'ala wa'ala wa sidqil muballil anhu sallallahu ala alihi wa sallam wa huma madhiyani afihi muqarratun adillatun fi mabahithihi. Jadi kita lihat dalam surat ini, kerana berkata-kata ilmu ini ada kaitan dengan ilmu tauhid, ada kaitannya. Kerana daripada sudut kita mentauhidkan Allah, inilah kewajiban kita mentauhidkan Allah SWT, inilah kita mengenal Allah dan kita beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasul, inilah maka kita lihat ilmu ini berapa sandar kepada ini. Kerana yang kita dapat, yang kita nak keluarkan istimbat ni, siapa yang kata-kata? Allah. Dan kita punya sabda Nabi SAW. Kalau tak digunakan atas iman yang ketauhidan yang sebenar kepada Allah, tak dapat kita mengeluarkan dalil itu dengan keadaan yang penuh kita berikan hak. Kerana orang yang tak ada ketauhidan melihat usul fiqh ini, kita ada hubungan dengan Allah, dia tak akan mengambil hukum-hukum usul fiqh ini sebagai ilmu yang untuk kebaikan dirinya, bukan kebaikan akhirat. Itu bukan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi untuk mungkin menyesatkan orang untuk itu dan sebagainya. Jadi itu kita katakan sebabnya dia ada kaitan dengan ilmu tauhid. Begitu juga dalam hal fikir ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan dengan tauhid. Kerana amalan ketauhidan itu sendiri kita lihat akan menghasilkan kesimpulannya, akan menghasilkan perbuatan apa dia amalan amalan daripada amal hati, lidah dan anggota badan. Dan setiap perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan anggota badan kita inilah masuk dalam bab fikir. Jadi sebab kita katakan penting kita memahami kait hukum ini. Jangan kita kesalahan, oh kita sama belajar tauhid, tak ada kaitan dengan fikir. Awak ni belajar fikir saja, apa dapat? Kita belajar tauhid, awal perintah Allah tauhid. Maksud kita kata tak boleh, tak boleh belajar fikir semua, jadi semua tak penting. Yang penting tauhid, kita salah. Kalau awak tahu, awak kenal Allah yang sebenarnya pengenalan, apa yang diperintahkan daripada segala yang kecil yang besar, awak nak sayangkan. Tapi kalau awak tadi ilmu tersebut untuk asalikan, bagaimana orang kita ambilkan Allah yang sebenar? Apa yang diperintahkan, diingatkan yang dilarang dilakukan. Jadi sebab itu diperintahkan penggemar sebenar kebenaran dalam kita bertafik kepada Allah dalam melaksanakan segala perintah ini dalam sebenaran. Jadi sebab itu ilmu ini sebenarnya berkaitan dengan itu. Begitu juga kita lihat di sini, al-ilmu bilalat al-arabiyah yang faham kitab dan sunnah wa'istidwal bihima mutawakifani ala ma'rifatima idhuan arabiyah. Dikatakan bahawa li'anna fahmal kitabi wa sunnati, kan sesungguhnya memahami kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, wa'istidwal bihima, dan mengeluarkan dalil daripada keduanya ini, mutawakifani, bersandar kepada keduanya untuk mengetahui, untuk diketahui akan kali yang dikatakan. Kenapa? Kerana idhuma Arabiyyah, kerana kedua dunia ini adalah dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kunci juga. Ilmu ini kunci untuk kita memahami fikir perintah Allah. Bahasa Arab juga kunci. Ini bahasa Arab kunci di awal ini. Kita berada di awal, kenapa? Kerana kalau tanpa kunci itu, tak kita faham tak usul fikir dan sebagainya. Jadi kita sebab kita masih galak kali, masih rangsangkan belajar bahasa Arab. Boleh online itu, mana-mana boleh belajar, belajar lah. Kerana dia akan awak akan lihat bahawa pembelajaran bahasa Arab ini akan merangsangkan awak, akan lebih membuka jalan-jalan kefahaman yang mana awak mungkin belum terdedah pada itu. Jadi dikatakan tadi, kerana sesungguhnya memahami kitab dan sunnah dan beristilah dengan kedua ini bersandarkan kepada kedua ini dalam memahami agama. Jadi kerana kedua ini adalah daripada bahasa Arab. Al-ahkam syar'i min haitsu tasawwuruha, kerana hukum-hukum syarat daripada gambarannya. Lianna al-maqsuda ithbatuha, lianna al-maqsuda ithbatuha aw nafiha wa ghayru mutasawwir laha jadi yutamakkan min dhalika lianna al-hukm 'ala syai' faqul an tasawwuri. Jadi dikatakan sini bahawa kita perlu dalam memahami akan ilmu ini juga, kita perlu memahami akan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ahkam syariah secara secara gambaran sebenarnya. Kalau tidak, kerana bermaksud untuk kita mengisbatkan atau menafikan yang tidak kita nampak gambarannya, tidak akan dapat kita mengeluarkan hukum daripada ini. Kita tak tahu gambaran apa kasar misalnya tentang sesuatu masalah. Macam mana kita nak keluarkan hukum yang betul bertepatan dengan gambaran tersebut? Akan keluarkan pendapat yang berbeza. Sebab itu ada orang yang tak melihat gambaran hukum syarak sebenar. Dia lihat pada konteks sekarang, kontekstual. Dia kontekstualkan apa dia kata dalil. Itu masalah. Awak sebenarnya tak faham tentang gambaran sebenar hukum Allah Ta'ala dalam masalah ini. Kalau dah faham tentang hukum gambaran Allah, hukum Allah terhadap gambaran dan gambaran yang sebenar dalam hukum Allah terhadap sesuatu masalah ini, sudah pastilah kamu tidak akan menggambarkan gambaran yang salah. Kalau kita dapat dasarnya yang Syekh mengatakan, ini boleh awak faham. Kerana saya akan gunakan ini banyak. Lianna al-hukma ala syaih, ini baik untuk Allah, kita gunakan, kita hafalkan, dan ini adalah kaidah yang penting. Lianna al-hukma ala syaih, lianna al-hukma ala لا شيء فرع عن تصوره. Ini selalu kalau lihat kita dengar ulama kata sebagainya, kita kena faham tu. لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. Kerana hukum atas sesuatu لأن الحكم على شيء sesungguhnya, kerana sesungguhnya hukum atas sesuatu di sunnah ini adalah cabangan daripada kita menggambarkan ini. Apa maksudnya? Kita akan datang ke sini. Cuba awak terangkan dulu, kalau awak dapat jarak di mana. Tapi saya akan terangkan awak, ini tujuan kita datang, saya datang ini cuma apa? Supaya awak cek awak punya kemampuan untuk menilai. Betul tak apa yang saya rasa Ustaz cakap ini? Sesuara saya cakapkan yang sebenarnya, yang makna yang sebenar, awak cakap, berpadan tak? Kalau berpadan, ada yang bagus awaknya cara menggarap apa masalah. Sebab itu dalam masalah juga, kita ada bahasa Arab, kita boleh memahami apa bacaan Al-Quran. Cuba terjemahkan dulu. Tapi bukan terjemahan itu kita terjemah terus kita berpada dari sini, tak? Lepas itu terjemah pada tafsir, dan terjemahan kita yang terjemahan betul dia sebagaimana yang nak tafsir. Kalau betul, alhamdulillah. Tapi bukan berbahagia, ini training dalam kita belajar. لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. Kerana hukum atas sesuatu sebenarnya cabangan daripada menggambarkannya, tunggu menggambarkannya. Mana aku maknanya? Boleh satu orang tanya saya. Ini tak gunakan bahasa macam-macam di bahasa ini. Saya tak salah, kita kata inilah apa yang saya. Ini adalah satu kaedah yang mana ulama akan akan apa menggunakan banyak. Ya. Saya boleh. Boleh apa yang Allah Muhammad cakap? Ya akhi, fadhal. Kisah kan, kita tengah lagi. Bahawa sesungguhnya apa? Hukum atas sesuatu adalah cabangan daripada gambar menggambarkan. Abang cuba je. Kita mahukan dua hukum itu akan akan menunjukkan seseorang tu cara yang betul atau yang salah. Okey. Tubaan yang baik. Saya tak ada hukum ala syekh, hukum ala syekh orang yang tak sawari. Okey, kita pergi dari sini. Tak mesti depan atau depan kan? Awak sumpah yang gaya belakang dulu. Para orang yang tasawur syekh, barulah kita dapat hukum hari ini. Hukum itu turun mengikut keadaan waktu itu. Okey, saya kasi awak contoh. Nanti awak cuba keluarkan faedah daripada ini. Contohnya, apakah hukum wanita mampu memandu kereta? Sebenarnya haram. Memandu ada di cabang lagi. Sama mahram. Okey. Itu yang awak dah nampak datangkan jawapannya. Ini tuan, ada di pekos tadi. Awak nampak tak gambar? Awak gambarkan dahulu tak perkara tersebut baru berdasarkan hukum. Kalau tak gambaran sesuatu boleh dapatkan hukum, kamu ni gambaran yang betul yang mesti dapat baru dapat menentang hukum. Kita dah cakap tentang misalnya permasalahan yang dikeluarkan fatwa di Saudi misalnya. Haram wanita memandu kereta. Bayangkan awak sendiri dan keadaannya bagaimana wanita akan memandu kereta dan sebagainya. Barulah kita lihat, kita dapat mengeluarkan hukum. Kami bayangkan dalam satu kecobaan dari satu hukum. Haram tak ada yang baik? Kita nak minta fatwa kepada seorang. Bagaimana sebahagian ni kalau tak suka pendapat satu guru dia atau syekh dia, apa dia buat? Dia cari syekh ni. Apa syekh ni pendapat ni? Oh, kalau betul dia untuk pendapat dia, wah dia lagi dah pula dengan syekh ni. Kita kata masalah ni adalah pertama, awak pergi dan awak tanya pada kami di Singapura, kita jawabkan demikian kerana kita memahami keadaan. Awak tanya pada orang lain, awak gambarkan itu sahaja hukumnya, dia akan jawab demikian. Jadi sebenarnya dikatakan, sebab kalau kita nak minta fatwa kepada sesiapa, harus berikan gambaran yang penuh, barulah dapat hukum yang berkaitan dengan bertepatan jaraknya. Kalau tidak, tak boleh. Sebab itu, diambil hukmah ala syekh, kerana sesungguhnya hukum atas sesuatu perkara itu, dia adalah cabangan daripada tasawur gambaran itu. Daripada gambaran itu, baru dari cabangnya, baru keluar hukum. Tak boleh keluarkan hukum dulu selagi tak dapat gambaran. Sebab itu dalam masalah ini kita lihat, dia akan mengakhirkan. Kalau kita tak nampak akan hukum sebenar, kita tak dapat keluarkan hukum yang berdepanan. Ustaz, maknanya gambaran dulu baru kata hukum. Kerana hukum kata sesuatu ialah cabangan daripada gambaran. Dia bukan gambaran dulu, apa hukum dahulu baru dapat gambaran. Tadi mengenali sesuatu, keadaan sesuatu, barulah kita dapat mengeluarkan hukum. Bagaimana saya nak katakan awak tak wajib berdiri kalau saya tak tahu awak kaki awak accident? Apa hukum saya berdiri? Hukumnya wajib, fardu, hukum. Awak kena salat, tak salat, turut berdiri, awak tak sah. Tak ada awak, jadi sebab itu dikatakan dia adalah hukum ala syekh kalau nak tersawari. Habar kan? Itu faedah paling baik untuk awak berlaku. Itu dasar juga untuk kita melihat kalau kita tidak fatwa pun, berikan jawaban itu. Tak kisah kita awak beri fatwa pada masyarakat di mana-mana saja, tapi paling penting sini gambarkan gambar itu. Baru orang dapat hukum itu. Okay. Ada masa? Atau sudah selesai? Alhamdulillah kita katakan, apakah hukumnya mempelajari ini? Wahukmu ta'allum usul fikih ta'limi fardhun kifayah. Amin. Fardhun kifayah. Apa hukumnya masyarakat mengatakan hukum mempelajari usul fikih dan mengajarinya adalah fardhu kifayah? Jadi kalau tak ada pihak yang nak belajar sunnah, tidak boleh lah. Jadi kita rasa kan dalam masalah kita nak, kita tidak kita rasa jadi wakil supaya ada. Jadi kita nak masuk dalam bab bab mengetahui hukum-hukum Allah, bab mengetahui sesuatu, jadi kewajiban ini untuk mempelajari sesuatu. Jadi pelajaran-pembelajaran ini perlu. Kalau tak, tak dapat kita mencari dan sesuatu. Kemudian kita berhenti di sini. Ada soalan yang berkaitan dengan suruh meneruskan. Ada? Ada soalan? Tak ada. Boleh faham tak dengan font dari kata-kata? Dan dia pasti tak faham banyak. Dia lebih banyak kita kalau faham apa yang dah terang dengan saya. Supaya ini kita dikukuhkan lagi dengan masyarakat ini pendapat. Kalau saya depan masyarakat ini penerangan. Jadi dia dikatakan pembelajaran ini kita lebih lama. Agak lambat sikit tak apa. Yang penting faham. Itu yang lebih penting daripada pembelajaran. Wallahu ta'ala. Soalan? Ada mana? Ada sah. Ada. Dua topik boleh tak? Dua topik jauh tak boleh. Kalau tak boleh, kita kena. Pegangan solat itu solat sunat selepas azan. Ini tu kita lihat sebenarnya adakah Nabi lakukan atau tidak. Kita lihat di situ yang rajin ini tidak. Jadi mazhab Syafi'i memiliki dia di dasar hukum mengambil itu dari umum bahwa di antara dua azan ada dua rakaat. Dari dua azan ada dua rakaat. Jadi maksudnya adalah berada lepas antara azan dan iqamah itu di tengah-tengahnya dua rakaat. Jadi mereka yang mengambil dalil ini sebagai dalil mereka, seperti contoh misalnya Pak Asar pun mereka lakukan dua rakaat. Dua rakaat dalil ini. Kalau tak dapatkan, bukan Pak Asar, mereka lakukan dua rakaat. Kerana dalilnya tetap selepas antara dua azan, dua lamunan, ada dua rakaat salat. Jadi dengan itu mereka menggunakan dalil ini. Cuma masalahnya boleh kita lihat dari hadis. Dalam kita lihat kepada kata sebenarnya ada dasar larangan pada waktu tengah hari itu ada dasar larangan. Kerana kadang-kadang khutbah tak semestinya adakah wajib dilakukan setelah masuk waktu atau belum, itu masalah khilaf yang kita mungkin belum takkan sentuh dulu. Okey, kita pergi pada yang tadi itu, soalan yang tadi itu adakah kita tulis soalan ini? Okey, adakah kita disunatkan untuk lakukan ini? Kita tidak akan disunatkan. Kenapa? Dasarnya adalah apabila azan pertama dikumandangkan, ini adalah bukan waktu zuhur. Lalu Nabi SAW datang masuk, naik ke mimbar, beri salam, lalu duduk. Lepas itu Nabi SAW jauh diazankan, dilawangkan azan yang kedua. Apabila dilawangkan azan yang kedua, Nabi terus bangun untuk berkhutbah. Jadi sebenarnya kalau kita ikut yang berada sudut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, bukanlah di azan dahulu sebelum masuk. Itu azan pertama dilakukan sebenarnya lambat lagi sebelum lagi orang ramai atau memakmurkannya rumah Allah Ta'ala. Kerana untuk mengingatkan orang ramai supaya bersedia, supaya dalam apabila datang azan kedua jangan ada lagi yang berjual diri dan sebagainya melakukan diri ini. Ustaz, adakah azan yang begitu dikaitkan dengan fajar? Fajar pun di azan dua kali. Okey, tentang azan dua kali, azan dua fajar kita akan sebutnya. Berkaitan dengan apa dengan tadi tu? Sebelum kita berkaitan dengan apa dengan kita, adakah kita lakukan solat selepas imam atau naik ke mimbar? Kita tak lakukan. Jadi sebenarnya adalah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma kita dah lepas salat, selepas salat atau salat Jumaat ini, adakah kita lakukan salat sunat? Kita boleh lakukan salat sunat sama ada di rumah atau di masjid. Kalau lah di rumah kita salat dua rakaat, kalau lah di masjid kita salat empat rakaat. Itu kita yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma adakah kita katakan bahawa seseorang yang melakukan salat semasa lepas azan pertama kita perlu ingkarkan dan tidak mengingkarkan. Kenapa? Kerana ada dari umum yang dikerjakan. Di dalam umum itu ada tidak masalah. Cuma kita berkata bertepatan dengan apa yang dilakukan, kita tak katakan. Kerana itu kerana apa yang kita lihat yang kita buat dengan Isya Rasulullah yang dilakukan oleh Nabi masuk sungai ke mimbar, barulah diadakan adhan kedua yang menunjukkan waktu solat juga, maka tidaklah mereka lakukan solat sunat. Dan apa, dengan itu kita katakan tidaklah disunatkan untuk seorang yang datang ke masjid selepas azan kedua itu kita sunat, melainkan sunat yang dilakukan adalah sunat tahiyat masjid. Berkaitan dengan apa, dengan waktu yang dilakukan matahari tengah-tengah dengan sunatnya. Jadi kalaulah sebelumnya tak masalah, terlakukan di awal sunat. Kita lihat dalam soal lima waktu, yang lima keadaan lima waktu yang Umm Fadlah sebagai memberi korban ataupun mengorbankan apa, unta, lembu, kambing, ayam dan telur, apa, telur layak. Jadi dengan itu, dan ini bukan dalil untuk menunjukkan bahawa korban boleh dikatakan apa, telur, ayam dan ini tidak, sebagian membawakannya dia salah, pendalilannya salah. Yang dimasukkan korban di situ bukan korban kita udhiyah. Dimasukkannya adalah seperti seseorang itu mengeluarkan atau menginfakkan dan sebagainya di musuh itu. Jadi dengan itu kita katakan perlu waktu itu. Bagaimana dibahagikan waktu itu? Waktu itu dibahagikan dengan selepas subuh, selepas isyrak sebenarnya, lebih matahari sampai zuhur. Bilakah waktu selepas masuk zuhur? Kalau kita lihat 5 jam atau 6 jam, maka dibahagikan dari 5. Jadi waktu yang pertama ialah bermulanya mungkin dari 7 suku sampai 8 suku misalnya, 8 suku sampai 10 misalnya, 10 sampai, jadi itu yang dibagi dengan begitu mengikut kepada perkiraan yang telah kita buat perkiraan itu dinilai dan bersebut 5 waktu itu. Jadi ada orang misalnya datang lepas subuh itu, lepas isyrak itu dalam masjid, macam kita gitu, kita sembuh tak adalah, kita sembuh jarang. Tadi ini kita dapat, kita datang masjid Nabi dan sebagainya, Masya Allah. Kita balik dari masjid apa, dalam keadaan lepas yang syuruk sebagainya, kita ada orang datang, ramai datang ke masjid untuk mendapatkan waktu yang pertama. Dan itu juga kita lihat ada kelebihan. Maka Allah mungkin ada jalan pintu-pintu bagi kita untuk dapat kelebihan bagi banyak ni. Ada yang nakkan ipah, ada umrah, tunggu tidak lepas salat subuh, lepas isyrak, lepas tunggu waktu sampai salat. Salat sunat dua rakaat sampai dapat pahala haji dan umrah yang diterima. Kemudian yang sempurna. Begitulah juga ada yang balik awal untuk bersiap sedia untuk dapatkan waktu salat maghrib, salat yang sunat yang awal-awal dan sebagainya. Jadi itu yang dari kelebihan yang kita lihat awal muka. Dan dalam keadaan tadi kita katakan digalakkan seseorang itu untuk pergi pada awal waktu. Pak Lana tadi apa? Tidak, waktu matahari tegak, adakah itu waktu zuhur? Tak, waktu zuhur berlaku macam jatuh sikit, tergincir. Bangun ada bayang, maka itu dah terlalu, kita kata dah tergincir matahari. Itulah waktu zawal, zawal dan syams. Itu masa waktunya zuhur. Tadi Ustaz cakap ada Jumat empat rakaat. Adakah dua-dua atau empat terus? Solat Jumat. Solat selepas Jumat. Selepas Jumat. Selepas Jumat ni kita dikatakan bahawa boleh tak seorang lakukan empat rakaat tu terus, tapi elakkan kerana solat solat siang tu dilakukan dua-dua. Cuma mazhab yang siang lihat boleh lakukan empat terus. Begitulah juga diperlakukan sebelum asar empat terus. Dan kita empat yang kita lakukan empat adalah dua-dua dengan dua salat. Itu dia bagi Allah Ta'ala. Kerana kita lihat apa yang dilakukan, kalau yang dilakukan dua, empat pun dia lihat dengan lafaz. Apa lafaz hadis ni, Zed? Lafaz hadis ni saya tak ialah Al-Quran untuk challenge-challenge check untuk hati yang menyatakan di rumah dua rakaat. Tak ada. Yang solat malam, solat malam dan solat siang tu masna-masna ni biasa sikit, bukan maksudnya dua-dua tau. Syekh Ubaidi melihat ini sebagai tafsiran mengatakan bahawa dia adalah genap-genap. Masna-masna. Kerana di situ dalil menunjukkan bahawa Nabi pernah lakukan bukan dua-dua. Dia Nabi lakukan empat sekali, pernah lakukan sabdan sampai lima rakaat witir, sampai tujuh rakaat. Dia menunjukkan bahawa di situ makna-makna adalah salat Nabi SAW suruh salat malam kepa'in khasyita witir wa'in khasyi'alika witir fa'autiru ruhina. Kalau kamu takut kamu witir dan fajar dah dekat, ain akhashi alaikum alfajr fa awtir bi wahida. Kalau kamu takut waktu fajar dekat, maka witirkan dengan satu. Jadi kita kalau dua kita lakukan, ataupun kita lakukan empat terus, ataupun enam terus sebagainya, semasa kita nak tunggu masa dah dekat habis, witir yang satu, tambah yang satu. Jadi kita kata itulah dimaksudkan sebagai dalil tersebut. Wallahu ta'ala. Amam Ustaz. Eh, fokal soalan Syekh. Ah, ini soal. Adakah makna tahun ini boleh dimaksudkan sebagai wakil? Wakil? Adakah makna tasawur ini boleh dimaksudkan sebagai wakil? Tak boleh, kerana tasawur kadang-kadang bukan tasawur wakil saja. Bahkan tasawur ini maksudnya gambaran penuh satu kali. Kadang-kadang wakil tak semestinya tasawur itu. Wakil apa daripada wakil yang dialami oleh seseorang bukan memang wakil sebenar dari menurut syarak. Jadi kita kata wakil boleh bersudut etibar, kalau dilihat itulah gambaran penuh hakikat dari keadaan itu. Maka dia kata dia ceritakan kepada alim keadaan dunia begitu, dia kata itu boleh digambarkan tasawuf. Tapi kalau dia maksudkan wakil inilah apa yang berlaku dan wakil di negeri lain, negeri lain sebagainya, maka dia kata tidak sampai makna tasawuf. Di tasawuf itu berasal gambaran dari kamu ingin dapatkan hukum dari kamu. Ya? Tak, kalau kita lihat waktu maksudnya di waktu itu di hari Jumat. Waktu Jumat, tapi waktu di ahli Rasulullah. Ahli Rasulullah Islam. Kalau kita lihat dari sudut dasar tentang azan, tentang azan dua kali di waktu Jumat dan juga di waktu subuh. Waktu subuh memang ada dua. Dan waktu Jumat ini datangnya daripada ahli Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kita katakan bahawa yang maksudkan kita tak biasa maksudkan tadi adalah rakat apa azan dari itu adalah azan yang Nabi menunjukkan di sini. Apabila kita Nabi SAW bangun apa naik ke mimbar baru dia azan, itulah azan yang kita lihat ulama sepakat azan yang kedua maknanya azan yang dilakukan sebagai ayat dilarang untuk berjoni. Sebab itu dalam hadis dalam apa maksud. Jadi kita katakan tadi bahawa sebenarnya kalau kita katakan apabila kita aktifkan di azan tersebut adalah aktifkan selepas apa dilakukan di zaman Uthman. Tapi kalau kita katakan daripada zaman Nabi, jadi kita katakan bahawa sudah tak sunnah untuk dilakukan selepas apa lepas azan itu dilakukan dua rakaat. Namun kerana itulah azan yang satu saja yang tidak dilakukan dan bisa lepasan. Selepas Nabi nak nyubah diazankan, lepas itu kita lihat Nabi yang khutbah terus. Jadi menunjukkan bahawa tidak ada sunnah sebenarnya solat sebelum Jumaat itu. Itu yang Allah Ta'ala itu lebih tepat kita nak berdasarkan tauzih ini. Jadi kalau saya kata tadi dia bersuruh itu dia bersuruh iktibar sekarang ini. Iktibar sekarang ini. Ada soalan ini? Dari umum yang digunakan untuk antara menunjuk azan dan mayat ini ada kaitan dengan sul fikir yang belajar. Aduh, asal apa kita lihat mereka mereka ada pun ada dasarnya bahawa dari umum yang kala umum ini dari umum kekal dengan keumuman mereka ada dalil yang mengkhususkan. Tetapi kita perhatikan bahawa kita kalau kita berhutang bahawa ada dalil khususkan itu lihat tidak. Jadi bukan masalah kalau kita tidak menerima akan dalil ini boleh lihat dari umum kita masih ada kekuatan untuk amal. Jadi berarti berdalilnya Tetapi kalau kita lihat kepada kesyarah mempercih dan melihat mana yang lebih tepat, kita akan lihat bahawa apa yang dilakukan itu yang lebih tepat, mana yang diikuti. Jadi bahawa apabila Nabi SAW tak melakukan salat sunat dan sahabat-sahabat tak melakukan salat sunat semasa lepas Nabi berapa di agar kemenangan itu berkutbah, menunjukkan bahawa tidak disunatkan. Tapi kita boleh percihkan bahawa tidak disunatkan. Walaupun kita lihat ada pendapat yang menyatakan disunatkan, jadi berarti kita lihat ada masalahnya, kita tak ingkar. Kalau tak ingkar, duduk bersama. Semua orang ini dia duduk bersama. Bahkan kita yang ingkar, bangun, disuruh bangun. Kita sunat kan? Ada, jadi kita ada sebenarnya tak boleh ingkar juga kalau orang tak suara sunat, benda ini sunat, kita tak boleh. Kita boleh anjurkan. Tak boleh ingkar. Dia bukan anjur. Dia bukan ingkar, dia anjur. Benda yang orang meninggalkan kelebihan, kita anjurkan. Karena amr bi ma'ruf. Amr bi ma'ruf ada dua macam. Tahap ikhlas, ada yang lembut. Yang ini tak lembut, hanya di sunat. Tapi bukan ingkar. Pada ingkar dan kemungkaran yang ditinggalkan. Wallahu ta'ala. Sudah? Wallahu ta'ala. Rasulullah SAW Muhammad wa ala ahli sunat. Walhamdulillah rabbil alamin. Aku nak sembahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.